Kata syekhnya, kamu gak usah khawatir. Dia sudah diwarisi oleh suaminya harta yang banyak. Yang ia butuhkan cuma perhatian, kasih sayang, dan bimbingan dari suami yang saleh. Kamu setuju? Pemuda ini, baiklah, kalau begitu saya setuju. Maka dipanggillah laki-laki yang sepuh tadi, ternyata itu bapaknya. Dinikahkanlah seketika. Pulanglah pemuda ini dengan perempuan tadi plus bapaknya. Lewat. Begitu pulang lewat rumah pertama yang tadi naik cari makan. Kira dipercepat jalannya. Ternyata bukan rumah si perempuan tadi. Jalan. Itu lewat rumah ini yang tadi ada terong. Mau lebih cepat lagi. Ternyata ketika akan mendahului istrinya, dipegang tangannya oleh istrinya. Zauji hadza baitina. Suamiku sayang, ini rumah kita. Masya Allah. Masuklah ke rumah yang ada terongnya tadi. Hatinya sudah dagdikduk tidak karuan. Begitu masuk, istrinya mengatakan, Zaujil karim, hal anta ja'i? Suamiku sayang, apakah engkau lapar? Suaminya enggak bisa mengelak. Kata beliau, bala, ya, saya cuma makan kurma, minum air putih. Kata istrinya, tunggu sebentar. Intazil kalilan. Maka dia pergi ke dapur, rupanya dia masak terong untuk menjamu suami barunya. Begitu datang ke dapur, lihat terongnya bermasalah, dia katakan, siapa yang makan terong saya? Kalau Anda dalam situasi tadi, jujur, apa yang mau dikatakan? Ah, jangan katakan kucing. Lihat, apa jawabannya? Karena iman sudah melekat pada dirinya, dia sudah mau berubah, maka Allah menjaga lisannya. Dia cerita, Zaujil karim, istriku sayang, tadi kejadiannya begini, begini, begini. Sampai saya makan terong itu, sampai saya muntahkan, saya lari kemudian ke masjid, takut karena Allah, kemudian dinikahkan dengan kau. Apa kata istrinya? Perhatikan, kalau jawaban seorang istri seperti perempuan ini, damai kehidupan dunia. Jawabannya, lihat, suamiku sayang, lihat kalimatnya, secuil terong yang telah engkau muntahkan karena Allah itu, maka Allah berbalik mengganti dengan seluruh terongnya, panci tempat terongnya, rumah terongnya, plus pemilik terongnya. Anda mau hijrah berubah kepada Allah, awalnya tidak mudah. Membiasakan diri dulu, makan seadanya, keluar dari yang tidak baik. Tapi hasilnya akan indah. Bukan cuma secuil terong yang dimuntahkan, tapi seluruh terongnya, panci tempat terongnya, rumah tempat terongnya, plus pemilik. Namun bukan berarti pulang dari sini Anda mencari terong, tidak. Ah teman-teman, sudah ya?